memang ku jalani hidup yang tak berarti, dan hatiku tak mengerti mengapa semua terjadi. Namun kau menemukanku dan kau angkat wajahku. Engkau berikan hidupmu, beri pengharapan baru. Ku bersujud, ku bersujud. Izinkan berserah di kakimu. Ku bersujud. Kekuatanku, ku bersujud. Oh. Telah lama ku jalani hidup yang tak berarti, dan hatiku tak mengerti mengapa semua terjadi. Namun kau menemukanku dan kau angkat wajahku. Kau berikan hidupmu, beri pengharapan baru. Oh, oh, oh. Ku bersujud, ku bersujud. Izinkan berserah di kakimu. Oh, ku bersujud. Oh, ku bersujud. Karena ku tahu kau kekuatanku.